السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir Muyassar juz yang kelima. Insyaallah hari ini kita akan membaca surah An-Nisa ayat yang ke-35. Nah, silakan dibaca. Bu Kurniati baca. Mana Bu Kurniati? Ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. 35. Dan jika kalian khawatir pertengkaran di antara keduanya, maka kirimlah penengah ya atau juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga istri. Jika ingin kedua juru damai itu mengadakan perbaikan. Dan niscaya, niscaya Allah akan memberikan taufik pada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha teliti. Al-wawu harfu bisa istiqnaf ya. Al-wawu harfu istiqnaf. In harfu syartin khif fi'il madhi tum. Doang khiftum itu. Khiftum. Khiftum. Fi'il madi, fa'ilnya tum, shikoko maf'ulum bi, bainihima, jar wa majrur, alfa'u harfu jawab, aba'athu fi'il amr, alwa'u fa'ilun, hakaman maf'ulum bi, min ahli jar wa majrur, aha'u mudhafun ilaih, alwa'u harfu atfin, hakaman tuf kahakaman yang sebelumnya min ahli jarwa majrul ha mudhafun ilai in hafu syartin wa jazmin yurida fi'il mudhari majzum dengan alif al alifu sebagai fa'il fa'il islahan maf'ulum bih yuwaffiqi maf'ulum fi'il mudhari majzum karena sebagai fi'il jawab Allah lafzu jalalah sebagai fa'il baina zorof makan huma mudhafun ilai inna harfu taukidin wa nasbin Allah isim inna kana fi'il madhi nakis alima fi'il madhi nakis dengan domir dengan isim kana domir mustatir huwa kembali ke Allah aliman khobar kana khobiran khobar kana jumlah dari kana aliman khobiran ikhobar dari inna. Nah. Tafsirnya wa in alim wa in alimtum ya aulia uzzaujina. Ya aulia. Ya aulia aulia. Iya kan kalau mudah-mudahan bedanya bisa ya. Ya aulia zaujina ya. Zaujaini. Zaujaini. Ya aulia azzaujaini. Shikokon bainahuma yu'addi ila firaqi fa'ursilu ilaihima hakaman adalan min ahli zauji fa'ursilu bukan fa'arsilu dorinya amr ya amr wa'arsilu ilaihi hakaman adalan min ahli zauji wa hakaman adalan min ahli zaujati liun ziro yanzuro layan nazoro yanzuro kan liyanzuro oh iya liyanzura wa yahkuma bima fihi maslahati lihuma. Bima fihi al maslahata lahuma. Maslahata lahuma. Ya, bima fihi al maslahatum. Jadi mubtada di. Akhir. Bima fihi. Oh ya, maslahatu ya. Bima fihi maslahatu lahuma. Wa bisababi raghibatil hakamaini fil islahi wasti'malahuma asluba wasti'malihima kali kan tadi wa bisababi. Jadi apa Ustaz? As wasti'mali matup ke wasti'malihima asluba tayyiba yuwaffiqillahu bainaz zawjaini innallaha ta'ala alimun la yakhfa 'alaihi syai'un min amri 'ibadihi khabiran bima tantawi 'alaihi. Khabirun kali ya, kalau khabirun mah ada alif. Khabirun bima tantawi 'alaihi nufusihim. Nufusuhum. Ini. Alaihi nufusuhum. Artinya, dan jika kalian mengetahui, wahai para wali dari kedua suami istri, pertengkaran di antara keduanya yang mengarah ke perpisahan atau perceraian, maka utuslah kepada mereka berdua juru damai yang adil dari keluarga suami dan juru damai yang adil dari keluarga istri, agar mereka mempertimbangkan dan memutuskan atas apa yang ada kemaslahatan untuk keduanya, dikarenakan niat dari kedua juru damai itu dalam mengadakan perbaikan atau perdamaian, dan keduanya menggunakan metode atau cara yang baik, niscaya Allah akan memberikan taufik di antara kedua suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi darinya sedikit pun dari urusan hamba-hambanya. Khabirun Maha teliti atas apa yang meliputi jiwa-jiwa mereka. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Dan jika kalian takut ya adanya pertikaian di antara keduanya, antara suami istri, faba'asu, maka utuslah kepada mereka hakaman min ahli, seorang penengah dari keluarga laki-laki, wa hakaman min ahliya, dan seorang penengah dari keluarga perempuan. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika keduanya menghendaki adanya perdamaian, Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Innallaha kana 'aliman khabira. Rasulnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, jadi ayat ini memerintahkan kalau ada pertikaian ya, masalah antara suami dan istri, maka sebaiknya diselesaikan dengan jalan yang baik, yaitu dengan cara ya mengambil hakim, ya mengambil penengah dari pihak keluarga laki-laki dan mengambil penengah dari pihak keluarga perempuan. Kemudian penengah dari pihak perempuan ini ya berembuk ya demi apa namanya mencapai kesepakatan atau perdamaian antara suami dan istri ya. Nah, lanjutkan. Baca Ibu Hayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya berembuk. Apa namanya? Lanjut apa? Namza. Lanjut. Wa'budullaha wa la nusy وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu pun. Dan kepada kedua orang tua berbuat baik, dan kepada kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan tetangga yang punya kedekatan dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, dan yang dalam perjalanan, dan hamba sahaya perempuan yang kalian miliki. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, berbangga diri. Wa'budu, al-waw harfu isti'naf. Wa'budu. Wa'budu fi'il amr, waw sebagai fa'il, Allaha lafzul jalalah sebagai maf'ulun bih, al-waw harfu atfin, la nahiyah tushriku fi'il mudhari' majzum bila nahiyah, al-waw sebagai fa'il, bihi jar wa majrur syai'an maf'ulun bih, al-waw harfu atfin, bahar bil walidaini jar wa majrur, ihsana maf'ul mutlak, waw al waw harfu atfin, zi isim isim majrur ya, bizi ini bizi aja jar majrur, oh ya bizi jar wa majrur, al qurba mudhafun ilaih, wal al waw harfu atfin, al-yatama ma'tuf ala al-walidaini, al-waw harfu atfin, masakini ma'tuf, wal-jari waw harfu atfin, al-jari ma'tuf, zi na'at al-qurba mudhafun ilaih, wal-jari waw al-waw harfu atfin, al-jari isim ma'tuf, al-junubi na'at, was-sahibi al-waw harfu atfin, as-sahibi ma'tuf, bil jambi jarwa majrur, al-waw harfu atfin, ibni ma'tuf, as-sabili mudhafun ilaih, al-waw harfu atfin, ma isim mausul, apa niat Irob ya Ustaz? Gimana? Maknya? Matuf lagi? Matuf lagi ya Ustaz. Malakat, malakat fi'il madi, ta watta'u lita'nis, aimanukum, aimanu fa'il, kum mudhafun ilaih, inna harfu taukid wa nasbin, Allahu lafdul jalalah sebagai isim inna, la harfu nafi, nafin, yuhibbu fi'il mudhari, fa'ilnya domir mustatir, wa man isim mausul sebagai maf'ulun bih, kana fi'il madhi, isimnya domir mustatir, huwa mukhtalan khobar kana fakhuran khobar kani. Naam. Wa'budullaha wanqadu lahu wahdahu wala taj'alu lahu yash wala taj'alu lahu syarikan fir rububiyyati wal ibadati wa ahsinu ilal walidaini wa addu hukukuhuma wa hukukul aqrabina wal auladu wal auladul ladzina mata abahum awladi kan matutnya ke akrobin untuk pilih kan wal auladil ladzi wal auladil ladzina mata abahum wa hum dunasin sinil bulughi wal muhtajina alladzina la yamliku ma yakfihim wa yasuddu hajatihim wal jarul hajatahum wa yasuddu hajatahum wal jarul qariba min dari matupnya kan ke sini nih hak-haknya akrobin terus matupnya ke akrobin majrur wal jaril qaribi wal jaril qaribi minkum wal ba'i wal ba'idi wal ba'idi wal ba'idi kan ke qarib nah wal ba'idi war rafi war rafiqi fi safari wa fi wa fil hadari wal musafira wal musafiri wal oh ya wal musafiril muhtaji wal mama liki wal mama liki min fatayanikum wa fatayat min fityanikum oh min fityanikum wa fityatikum innallaha ta kalau kalau fata jamaknya fityan kalau fatayat nah wa fatayatikum innallaha ta'ala la yuhibbul mutakabbiru mutakabbirina min ibadihi al-muftakhirina 'alan nasi dan beribadahlah kepada Allah dan patuhlah kepadanya semata dan janganlah kalian mengadakan sekutu baginya dalam rububiyah dan peribadatan dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua dan penuhilah hak-hak mereka berdua dan hak-hak karib kerabat anak-anak yatim yang belum baligh orang-orang yang membutuhkan tetangga yang dekat dengan kalian dan tetangga yang jauh teman dalam perjalanan dan dalam pemukiman orang yang safar yang membutuhkan yang terdesak kebutuhannya dan budak-budak belian dari hamba sahaya kalian baik laki maupun perempuan sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dari hamba-hambanya lagi membanggakan diri terhadap manusia. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kepada orang yang memiliki kekerabatan yaitu saudara kemudian kepada anak-anak yatim kemudian kepada orang-orang miskin kemudian kepada tetangga baik yang dekat ataupun tetangga yang jauh kemudian as-sahib bil jambi teman yang sering menemani kemudian wabni sabil dan berbuat baiklah kepada para musafir wa ma malakat aymanukum dan berbuat baiklah kepada budak-budak yang kalian miliki innallaha la yuhibbu ma kana mukhtalan fakhura sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Naam. Jelas sekali bahwasanya ayat ini berisi perintah yang pertama agar ya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Jadi ini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kesyirikan. Kemudian perintah selanjutnya adalah agar kita berbuat baik kepada siapa? Nah, orang yang ya, paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya adalah kedua orang tua. Ya. Jadi jangan sampai kita sama orang lain baik, tapi sama orang tua nggak baik. Ya. Jadi orang tua itu lebih utama. Kemudian setelah itu adalah wabidil kurba, kemudian kepada yang memiliki kekerabatan, ya, kepada saudara. Makanya kalau kita misalnya mau sedekah, ya, kemudian kita tahu bahwasannya di antara keluarga kita, kerabat kita ada yang miskin, maka lebih utama untuk memberikan sedekah kita kepada kerabat kita yang miskin dibandingkan orang miskin yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita. Karena itu masuk bagian dalam kewajiban kita. Makanya wajib mendahulukan keluarga atas yang lainnya. Kemudian anak-anak yatim, ya, wajib berbuat baik kepada anak-anak yatim, ya, baik dengan membantunya dari sisi harta kalau memang anak yatim ini miskin, atau dia berbuat baik dari sisi mengasuhnya dengan baik kalau dia memiliki harta, ya, karena biar bagaimanapun anak yatim ini butuh kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya kita wajib berbuat baik kepadanya adalah orang-orang miskin. Dan sering dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar ini bahwa definisi miskin adalah orang-orang yang punya harta, tapi hartanya itu nggak cukup menutupi kebutuhannya. Dan sering kita bahas bahwa orang miskin itu adalah orang yang memiliki harta lebih dari 50%, tapi nggak nyampe 100%. Ya, ini definisi orang miskin. Intinya dia tidak bisa memenuhi 100% kebutuhan hidupnya, sehingga ada yang harus dikurangi. Jadi kalau normalnya misalnya orang makan, ya, untuk makan sehari itu 30.000, maka mungkin dia punya uang hanya 15.000 atau 20.000, ya, sehingga dia yang kalau orang normalnya makannya ada lauknya gitu ya, maka dia cuma makan nasi, tempe, tahu segala macam, maka ini adalah orang miskin. Wal jari dil qurba wal jari dil junub, begitu pula ya kepada para tetangga, baik yang dekat ataupun yang jauh. Jadi tetangga pun ya harus kita berbakti kepadanya, bahkan apa namanya, di antara hadis Rasulullah SAW, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Bahkan ya saking besarnya ya hak tetangga, ya, sampai-sampai ada yang apa namanya, hampir-hampir tetangga itu menerima waris saking besarnya haknya. Karena memang tetangga ini kan yang hidup di sekitar kita. Yang kalau kita butuh bantuan apapun, tentu yang akan menolong kita adalah tetangga kita. Makanya mereka punya hak yang besar atas kita. Kemudian wasahibi bil jambi, ya. Kemudian teman yang sering menemani, ya. Baik di waktu hadir ataupun di waktu safar, kita juga wajib berbuat baik kepada mereka. Kemudian wabni sabil, ini adalah para musafir yang membutuhkan, kita wajib menolong mereka. Wa ma malakat aymanukum, begitu pula ya kepada para budak. Ini menunjukkan kemuliaan Islam gitu ya. Bahkan kepada budak yang dimiliki saja kita harus berbuat baik. Ya, mungkin kalau zaman sekarang ya berbuat baik kepada asisten rumah tangga gitu ya. Jadi jangan hanya karena mereka kerja sama kita lalu kita memperlakukan mereka beda dengan kita. Ya harusnya mereka kalau memang kerjanya seharian di rumah atau bahkan tinggal di rumah, maka mereka makan makanan yang sama dengan kita. Ini kan terkadang ada orang-orang yang membedakan ya tempat makannya, kemudian membedakan menu makanan, ini yang seperti ini enggak baik ya, karena menyakiti perasaan mereka. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, jadi kalau kita mau melembutkan hati kita agar kita tidak sombong kepada orang lain, maka belajarlah berbuat baik kepada mereka, kepada orang tua, kepada kerabat, anak yatim, anak miskin, sehingga kita tidak sombong. Ya, karena yang disebut dengan sombong adalah ya batarul haq wa gumtun nas. Ya. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu definisi orang yang sombong. Kalau ada orang yang menolak kebenaran ya karena merasa dirinya lebih tahu daripada yang menasehati, kemudian meremehkan manusia, ya, ah dia mah cuma lulusan SMA, ah dia mah cuma buruh. Nah, ini merupakan kesombongan dan ini sifat yang tercela. Ya, semoga kita semua dihindarkan dari sikap tercela tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Fatimah. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Orang-orang yang kikir dan memerintahkan manusia kepada kekikiran dan menutup dan menahan apa yang telah diberikan kepada mereka dan telah diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, dan kami siapkan bagi orang kafir azab yang menghinakan. Allazi isim mausul sebagai mubtada, ya bakhuluna fi'lun mudhari'un. Yang lazinya sebagai apa ini? Sebagai mubtada saya. Kalau itu barang mana? Enggak ada barang. Oh, berarti sebagai naat. Naat saja deh. Naat teman berarti ya. Naat teman, naat teman katanya. Ya bakhuluna fi'lun mudhari' al-wawu sebagai fa'il, al-wawu harfu atfin, wa ya'muruna ma'tuf, an-nasa maf'ulun bih, bil-bukhli jar wa majrur, al-wawu harfu atfin, wa yaktumuna ma'tuf, ma maf'ulun bih sadeh. Ya, namanya isim mausul sebagai maf'ulun bih. Isim mausul sebagai maf'ulun bih, ata fi'lun madhin sadeh. Ya. Ya, hum maf'ulun bih. Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, min fadli jar wa majrur, al-ha'u mudhafun ilaih, al-wawu harfu atfin, a'tadna fi'lun madhi, na sebagai fa'il ya. Lil kafirina jar wa majrur, adzaban sebagai maf'ulun bih dari a'tadna. Muhina na'at yang menghinakan. Tafsirnya alladzina yamtani'una 'anil infaqi wal ata'i mimma razaqahumullahu wa ya'muruna ghairahum bil bukhli wa yajhaduna ni'amallahi 'alaihim wa yukhfuna fadlahu sir. Ya, fadlahu wa ato'ahu. Fadlahu wa ato'ahu wa adadna lil jahidi hidina azaban muhzian. Ya. Dan orang-orang yang menahan dari infak dan pemberian apa yang telah Allah berikan kepada mereka dan menyuruh kepada yang lain untuk kikir dan ingkar terhadap nikmat Allah atas mereka dan menyembunyikan karunia dan pemberiannya, dan kami siapkan bagi orang-orang yang ingkar azab yang menghinakan. Namanya barofik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Yaitu ini mensifati orang yang menyombongkan diri tadi ya. Yaitu orang-orang yang berlaku kikir ya, orang-orang yang pelit. وَيَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, dan memerintahkan orang lain untuk pelit juga. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, dan mereka menyembunyikan ya apa yang Allah berikan kepadanya berupa karunia-Nya. Dan kami siapkan bagi orang kafir azab yang menghinakan. Jadi memiliki sifat kikir bukanlah sifat yang terpuji. Bahkan dia adalah sifat yang tercela, yang enggak boleh kita bakhil kepada orang lain. Ya kalau memang ya kita punya kelebihan rezeki, maka tidak boleh kita menyembunyikan harta tersebut dari yang membutuhkannya. Ya kita harus ingat bahwasanya di dalam harta kita ada hak yang harus dinaikkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya. Bahkan keberkahan harta itu ada pada harta yang diinfakkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jangan sampai ya kita cinta yang terlalu berlebihan kepada harta sampai-sampai tidak mau kita berikan sedikit pun kepada orang yang berhak menerimanya. Ya. Bahkan ya tidak akan berkurang ya. Tidak akan berkurang harta dengan adanya sedekah. Bahkan yang terjadi dan banyak dialami bahwa ketika orang yang rajin sedekah, yang ada apa? Hartanya malah makin berkah. Hartanya malah makin bertambah. Sementara orang yang bakhil biasanya malah hartanya habis sendiri. Karena enggak berkah. Nah. Baca buku dah ya, Des. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Dan orang-orang yang menafkahkan harta mereka dengan riya terhadap manusia, dan tidaklah mereka beriman kepada Allah dan juga tidak kepada hari akhir. Dan siapa saja yang menjadikan setan sebagai teman, maka setan itu adalah sejahat-jahat teman. Allahu Akfin, allazina isim mausul sebagai mubtada. Yunfiquna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il, amwala maf'ulun bihi lahu hum jam jarwa hum mudafun ilaihi ri'a'a hal Ustaz ya ri'a'a ya ri'a'a hal an-nasi mudafun ilaihi al-waw hafu atfin la nafyin. Yu'minuna fi'lu mudhari'un al-waw sebagai fa'il, billahi jar wa majrur, al-waw harfu atfin, la harfu nafyin, bil yaumi jar wa majrur, al-akhiri mudhafun ilaihi, al-waw harfu atfin, man harfu syartin ya Ustaz? Isim apa namanya? Isim syartin. Iya, isim syarat sebagai mubtada ya. Man isim syarat sebagai mubtada yakun fi'lun mudhari'un fi'lun mudhari' naqis makzum bi man gitu Ustaz. Ya karena dia fi'l syarat. Asyaitonu fa'il lahu jar wa majrur qorinan maf'ulun bi alfa'u harfu atfin sa'a fi'il madi qorinan maf'ulun bi. Yang kedua sama kok maf'ulun bi juga Ustaz qorinannya. Sa'a qorina. Qorinan iya ya maf'ul bi. Tadi kan yang qorinan yang pertama ini apa? Ibu bacanya. Maf'ulun bi. Bukan hal ya. Itu bukan maf'ul bi. Kan tadi yakun baru ada isimnya kan? Oh, khobarnya. Itu baru ada isimnya, makanya belum ada. Jadi, korinan yang pertama itu khobarnya yakun. Oh, tadi saya salah, saya baca fa'il. Berarti khobar setan ini, apa tuh isim? Oh, iya. Syaitan tuh isimnya yakun. Isim dari yakun. Khobarnya yakun. Hanya nggak nyari khobar. Kalau korinan yang kedua ini namanya tamis, Bu. Oh, tamis ya. Maka seburuk-buruk apa? Maka dia seburuk-buruk apa? Seburuk-buruk teman. Oh, berarti korinan sebagai apa namanya tamisnya? Tamis. Korinan tamis. Korinan yang kedua tamis. Teh 38. Tafsirnya belum ya Ustaz ya 38. Gimana? Wa'aqtadna hazal azabi kazalika. Hazal azab dong kan badal. Oh, badal. Uang tadna hazal azaba kazalika lillazina yunfiquna amwalahum ria'an wasam'atan wasum'atan wala wala yusaddiquna billahi i'tiqadan wa amalan wala biyaumil qiyamati wa hadzil a'mali hadzil a'malu sayyi'atu wa hadzil a'malu sayyi'atu mimma yad'u ilaiha syaitanu wa may yakuni syaitanu lahu malaziman fa bisal mulaziman may yakuni syaitanu lahu mulaziman wa may yakuni syaitanu lahu mulaziman fa bisal mulazima wal qarina fa bisal mulazimu wal qarinu salah fabi'sal mulazimu wal qarinu dan kami sediakan azab yang demikian bagi orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena riya terhadap manusia dan tidak membenarkan Allah dengan yakin wa amalan ya apa terjemah Ustaz dan amalan dan beramal ya dan beramal mana Ustaz. Maksudnya gini, dan dia tidak menekan Allah baik secara keyakinannya ataupun secara amalnya. Oh gitu. Dan tidak membenarkan Allah secara keyakinannya dan secara amalnya. Dan juga tidak terhadap hari kiamat. Dan perbuatan ini sangat buruk terhadap, dari apa yang setan menyeru kepada mereka. Dan siapa saja yang setan jadikan teman baiknya. Maka, ya, teman baiknya. Oh, teman baiknya. Maka itulah seburuk-buruk teman. Nah, Korinu teman dekat juga. Dekat sekali nih. Oh, teman dekat. Ya, Korin kan kemana-mana ngikut kita gitu. Tebar kalau wa jazakillah khair. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena ingin dilihat oleh manusia dan mereka tidak beriman kepada Allah, tidak pula kepada hari akhir. Dan siapa saja yang menjadikan syaitan sebagai teman dekatnya, maka itulah seburuk-buruk teman dekat. Ini masih mensifati orang yang sombong lagi membanggakan diri ya. Yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka, tujuannya bukan ikhlas lillahi ta'ala, bukan. Tapi tujuannya adalah karena ingin dilihat oleh manusia. Kemudian tujuannya adalah sum'ah. Jadi kalau riya itu adalah perasaan ingin dilihat. Kalau sum'ah itu ingin disebut-sebut namanya. Ya dari kata sami'ah gitu. Ingin agar dia punya citra yang positif ya. Dinilai sebagai orang yang gemar memberi. Dinilai sebagai orang yang gemar bersedekah. Jadi hati-hati juga gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai juga ya kita rajin amal. Tapi timbul perasaan bangga dalam diri kita. Wah, saya ini alhamdulillah orangnya gemar sedekah gitu. Jangan ya. Karena membanggakan amalan seperti ini bisa menggugurkan pahala amalannya. Kan sayang ya. Udah mengeluarkan harta ya, banyak gitu kan. Tapi ternyata enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tujuannya tidak ikhlas lillahi taala. Maka jauhi sifat riya dan sum'ah dalam beramal. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah, tidak pula beriman kepada hari kiamat. Ini sifat-sifatnya orang kafir ya, tidak mau beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina, dan siapa saja yang menjadikan syaitan sebagai teman dekat baginya, maka ya syaitan itu adalah seburuk-buruk teman dekat. Ya, jadi jangan jadikan syaitan sebagai teman dekat. Ini maksudnya apa? Kan nggak mungkin kita tentu maksud menjadikan teman dekat bukan teman main gitu ya. Tapi maksudnya adalah senantiasa menuruti ya bisikan syaitan. Maka dialah temannya syaitan. Orang yang senantiasa menuruti hawa nafsunya menuruti bisikan syaitan, maka dia adalah temannya syaitan. Ya. Memang harus kita akui bahwasanya manusia itu kan selalu dalam keadaan digoda oleh syaitan. Dan ini memang kadang sulit gitu ya. Kita sudah berusaha ikhlas di awalnya, kadang di tengah-tengahnya muncul ya perasaan ingin dipuji, atau malah pada akhirnya ada perasaan ya muncul perasaan ingin dipuji. Makanya kita harus menjaga keikhlasan kita baik pada awalnya, di tengahnya, atau pada akhirnya agar amalan kita tidak sia-sia. Ya. Nah, baca Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Dan apa yang ada pada mereka, seandainya mereka beriman kepada Allah dan pada hari akhir, dan mereka menginfakkan, membelanjakan apa-apa yang Allah telah memberikan rezeki kepada mereka. Dan sesungguhnya dan Allah itu atas semua itu maha mengetahui. Al-wawu harfu istifnaf. Amma harfu istifham. Yang jadi habisnya madanya dua-duanya. Madza istifham alaihim jar majrur lau harfu syarat amanu fiil madzi alwawu sebagai fa'ilnya billahi jar majrur alwawu harfu atfin al yauma matuf al yaumi matuf al akhiri naat ya al wawu harfu atfin anfaku ma atof ustaz ya atof mimma jar majrur rojako fi'il madhi hum maf'ul bi Allahu lafu jalala sebagai fa'il al-wawu maf'ul fi ya. Karena isim fi'il madhi nakis Allahu isim kana bihim jar majrur aliman khobar kana wa ayi dorurin yalhakuhum lau Saudaku billahi wal yaumil akhiri i'tiqadan wa amalan wa anfaqu mimma a'tahumullahu bi ihtisabi wa ikhlasi wallahu ta'ala alimu bihim wa bima ya'maluna wa sayuhasibihim ala dalika. Hasibuhum. Wa yuhasibuhum. Wasayuhasibuhum. Wasayuhasibuhum ala dalika. Dan apa kemudorotan yang menimpa mereka? Yang menimpa mereka seandainya jikalau mereka membenarkan Allah dan hari akhir. Dan ya baik secara keyakinan ataupun secara amal. Oh, baik secara keyakinan maupun secara akal, dan mereka membelanjakan apa-apa yang Allah telah memberikan kepada mereka dan dengan penuh pengharapan dan keikhlasan. Dan sesungguhnya dan Allah itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas mereka dan atas apa yang mereka lakukan. Dan kelak akan menghisab mereka atas dengan semua itu. Lebar. Wajazakallahu. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Wa kanallahu bihim 'alima. Wa madza 'alaihim, ya. Apa yang merugikan mereka, Ya, apa yang menjadikan mereka merasa keberatan? Ini bahasa sederhananya, apa susahnya bagi mereka? Lau amanu billahi wal yaumil akhir. Kalau mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa anfaqu mimma razaqahumullah. Lalu mereka menginfakkan apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Wa kana Allah bihim alima. Dan Allah Maha mengetahui ya tentang keadaan mereka. Ini merupakan sindiran bagi orang kafir ya. Apa susahnya sih beriman kepada Allah dan hari akhir? Sementara Allah telah memberikan segala-galanya untuk mereka. Allah memberikannya kehidupan, Allah memberikannya kecukupan, Allah memberikannya kesehatan, Allah memberikannya rezeki. Kenapa tidak mau membalas itu semua dengan beriman kepada Allah dan hari akhir? Ya, dan ini memang sesuatu yang ditentang oleh orang-orang kafir. Ya. Orang kafir itu nggak mau beriman kepada Allah dan mereka nggak beriman tentang adanya hari akhirat. Ya. Maka ini merupakan sindiran bagi orang-orang kafir yang nggak mau beriman kepada Allah dan juga tidak mau beriman kepada hari akhir. Nah, baca Bu Nurul Huda. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menzalim tidak zalim sebesar zarah pun. Dan jika meskipun berbaik, maka dia akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya balasan yang banyak. Nah. Inna arku taukir wa nasbin Allah zabrul jalala ismu inna la harku nafi yazrimu fi'il mudhari fa'ilnya kembali kepada Allah misqala maf'ulun bi zarratu ha maf'ul bi atau apa ya keterangan ya maksudnya ya ini kayaknya ini kan tambis lebih cocoknya sih ini bilang maf'ul ini aja maf'ul yang kedua. Jadi asalnya itu kan innallaha la yuzlimu ahadan mithqala dzarratin. Jadi ini maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua ya. Jadi ada yang dihapus ya. Ya. Sebesar dzarratin mudhaf ilaih. Naam. In harfu syartin taku wa fil mudhari majzum wa jazmin ya. Taku fil mudhari majzum ya. Taku fil mudhari majrum bi'in hasanatan hasanatan maf'ulun bi ya. Bukan, khabarnya takun. Oh, khabar takun ya. Kemudian isim takunnya tadi huwa ya. Iya, iya. Hiya dong, kan taku. Kembali kepada Allah gitu ya. Bukan. Yuda. Kembali ke seseorang. Ahadan tadi yang dibuang. Oh, iya. Ahadan. Jika dia melakukan kebaikan gitu. Iya. Yuda ifha. Yuda fi'il mudhari majzum. Karena sebagai. Majzum. Ya. Enggak, majzum benar Bu. Fi'il mudhari majzum. Karena dia jawab. Oh, jawab dari anu ya. Syarat dari tadi ya. Ya, dari taku. Ya. Ha maf'ulun bi wa yu'ti fi'il mudhari majzum juga ini ya. Ini ma'tuf ya kan ada baunya. Baunya huruf ma'tuf artinya ma'tuf fi yudha'if. Karena yudha'if tadi ya. Ummati ummati lari. Min ladun. Ya wadul ladzina. Oh, lari kemana ini Ustaz ini? Pesan lagi apa sih? Maaf Ustaz, si neneknya Pak Rahman. Min ladun ya. Majrur. Hanya mudhaf ilaih. Bukan, ini lari. Oh, bukan lari ke bawah, Ustaz. Ini. Mayuti miladunhu, miladunhu jar majrur. Min ladunhu. Jar majrur ya, kok ini enggak majrur ya? Ya, karena kan dia memang kayak gitu, Mbak. Miladun jar majrur, haknya mudhaf ilaih. Ya, haknya mudhaf ilaih. Ajran maf'ulun bi azima na'at. Naam. Inna Allah ta'ala la yankusu ahadan min jazain alaihi ilm amalihi ya. Ya min jazai amalihi ya mitdara zarratin wa in takun zinatu isimnya. Oh, wa intakun zinatu zarratin hasanatin fa innahu subhanahu yaziduha wa yukthiruha Risahibuha wayatafaddal alaihi bil mazidi wayuqtihi min indihi thawaban kabiran wal jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengurangi balasan dari pahala amalnya, ukurannya ya, sebesar zarah pun. Sesungguhnya perhiasan. Ya. Dan jika dia melakukan kebaikan, kalau dia melakukan seberat, perbuatan baik serta zarah, baikkan pada sesungguhnya subhanahu wa ta'ala ini membalasnya dengan dan perbanyak balasannya untuk yang berbuat baik tadi ya Ustaz ya di sana ya. Dan Allah berikan karunia kepadanya dengan tambahan dan Allah ya. Memberikan nya dari sisinya pahala yang dari besar. Sisinya pahala yang banyak balasan banyak yaitu dalam surga. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yadhlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun seberat dzarrah. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً sekalipun ya, dan jika seseorang melakukan kebaikan seberat ya bidi dzarrah, يُضَاعِفْهَا Allah akan melipat gandakan pahalanya. وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا dan Allah akan memberikan baginya pahala yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil ya. Siapa saja yang berbuat kebaikan, Allah akan balas kebaikan. Bahkan untuk kebaikan Allah lipat gandakan. Sementara untuk keburukan ya, Allah beri balasan dengan balasan yang sama. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada para hambanya. Kalau seorang hamba melakukan satu kejahatan, maka akan dibalas dengan satu keburukan pula. Sementara kalau kebaikan Allah lipat gandakan, ada yang Allah lipat gandakan 10 kali, ya, ratusan kali, 700 kali, dan tidak terbatas. Ini merupakan bentuk kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin materinya sampai di sini ya, kita lihat kalau ada pertanyaan. Ayat 38, li'a an-nas, kan mudhaf ilaih. Apakah boleh hal bentuknya mudhaf ilaih? Ya, berarti itu bukan hal ya, keliru tadi. Ini kan artinya apa? Walladzina yunfikuna amwalahum ri'a'an nasi. Ini bukan hal ya, karena dia tidak menjelaskan keadaan, tapi menjelaskan tujuan, gitu kan? Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena ya ingin dilihat manusia. Berarti ini kan maf'ul min ajli ya. Keliru tadi ya, afwan. Ini jazakillah khairan ya Bu Kurniati. Ini sekaligus menjadi koreksi ya. Jadi ri'a an-nas ini jelas sebagai maf'ul min ajli. Karena dia menjelaskan tujuan orang dalam beramal, dalam menginfakkan harta, ternyata tujuannya adalah ri'a an-nas, agar dilihat oleh manusia. Nah. Baik, cuma itu aja pertanyaannya. Demikian majelis kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.